Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-far'u al-rabi'u, cabang yang keempat. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفرع الرابع، ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء. طيب، ابن عثيمين رحمه الله pada cabang yang keempat ini menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama tidak ada faktor warisan selain tiga faktor ini yang sudah kita lewati, yaitu faktor nikah, faktor nasab, dan wala. Naam, ini menurut jumhur. Baik, ada pendapat lain, ini yang dinukil oleh beliau. Naam. وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية عند عدم الأسباب المذكورة أسبابا أخرى وهي الموالاة والمعاقدة والإسلام على يديه والالتقاط وكونهما من أهل الديوان. وقال: هو رواية عن الإمام أحمد قال: ويرث المولى من أسفل وهو العتيق من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء. انتهى. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله menambah faktor warisan inda adamil asbabil madhkurati asbaban ukhra. Yani Ibnu Taimiyah menambahkan faktor-faktor warisan lain ketika ya tiga faktor itu tidak ada. Adapun jika tiga faktor itu ada, faktor nikah, ini suami istri, nasab, wala. Nah, yakni faktor-faktor tambahan ini tidak berfungsi, tidak berlaku. Gitu. Namun ketika tiga faktor ini tidak ada, barulah. Nah, saat itulah berfungsi faktor-faktor tambahan ini. Itu maksud Ibnu Taimiyah. Bisa difahami? Nah, faktor-faktor tambahan itu yang pertama, al-muwalatu yaitu loyalitas, wal mu'aqadah perjanjian persaudaraan, ya, ini penjelasannya. Ada dalam Majmu' al-Fatawa juga yang terdekat At-Tahqiqat al-Mardiyah, kitab At-Tahqiqat al-Mardiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, yaitu bisa ditalik supaya faham apa yang dimaksud dengan muwala dan al-mu'aqadah. Nah, yang ini tentunya ini kan pendapat Ibnu Taimiyah, jadi kita jika ingin penjelasannya ya kita lihat di majmu' fatwanya Ibn Taimiyah. Dan di sini Syekh Shalal Fauzan dalam At-Tahqiqatul Mardiyah, kitab Faraid, Syekh Shalal Fauzan juga menjelaskan masalah ini, yaitu sekalian catat, wal muradu biha ma kanu yaf'aluna fil jahiliyah, wal muradu biha ma kanu yaf'aluna fil jahiliyah. Wal muradu biha ma kanu yaf'aluna fil jahiliyah. Maka yaf'aluna fil jahiliyah. Haitsu kana ar-rajulu, haitsu kana ar-rajulu yarghabu fi khillati al-akhir. Fi khillati al-akhir. Haitsu kana ar-rajulu yarghabu fi khillati al-akhir. Fi khillati al-akhir fayu'aqiduhu ويقول فيعاقده ويقول له فيقول له دمي دمك دمي دمك وهدمي هدمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتطلب بي wa atlubu bika wa atlubu bi wa atlubu bika. Nukta wa yaqbalu al-akharu wa yaqbalu al-akharu wa yaqbalu al-akharu. Nah, ini dulu ana jelaskan sebelum lanjut. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan al-muwalad dan al-mu'aqadah di sini, ma kanu yaf'aluna fil jahiliyah, apa yang mereka kerjakan di masa jahiliyah. Haitsu kana ar-rajulu manakala seseorang yarghabu fi khillatil akhari, ketika dia suka untuk menjalin hubungan persahabatan yang erat dengan orang lain, fayu'aqiduhu, maka dia membuat perjanjian dengannya untuk bersaudara sehidup semati gitu. Yaqululah, dan mengatakan kepadanya, dami damuk, itu kan, ini perjanjian hidup semati ini, darahku adalah darahmu. Berarti kalau naam ada yang mengganggu kamu, ya, kematianmu itu sama dengan kematianku. Begitu pula sebaliknya. Jadi saling membela gitu, saling membela darah. Wahadmi hadmuk, kehancuranku adalah kehancuranmu. Wa tarithuni wa arithuk, engkau mewarisi dariku dan aku mewarisi darimu. Wa tatlubu bi wa atlubu bika, engkau menuntut dengan sebabku dan aku menuntut dengan sebabmu. Nah, itu jadi perjanjian bersaudara sehidup semati, saling membela, ya, saling mewarisi. Ini masa jahiliyah. Dan wayaqbalul akharu, dan yang lain menerima. Ya, dia mengatakan qabil, misalkan saya menerima perjanjian itu. Nah. Baik. Awat ta'liq selanjutnya, wa tanaza'al ulama'u. Wa tanaza'al ulama'u. Hal baqiya dhalika fil Islam? Wa tanaza'al ulama'u. Hal baqiya dhalika fil Islam? Hal baqiya dhalika fil Islam? Wa yushra'u. Wa yushra'u an yata'akha. An yata'akha. An yata'akha. Ithnani. Ithnani. Wa yatahalafa. Wa yatahalafa. ويتحالف كما فعل المهاجرون كما فعل المهاجرون والأنصار كما فعل المهاجرون والأنصار حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بينهم كما فعل المهاجر والأنصار حيث آخى النبي آخى حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وحالف بينهم في دار أنس بن مالك وحالف بينهم وحالف بينهم في دار أنس بن مالك في دار أنس بن مالك وكما آخو بين سعد سعد بن ربيع وكما آخو بين سعد بن ربيع سعد بن ربيع نعم كما طيب كما آخو بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وبين وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وهذا كله في الصحيح وهذا كله في الصحيح قيل بأنها منسوخة قيل بأنها منسوخة قيل بأنها منسوخة وقيل غير منسوخة وقيل غير منسوخة طيب ini jadi tadi sudah kita dengar keterangannya. Di masa jahiliyah itu ada istilah muwalah dan muaqadah, seperti itu bentuknya, modelnya. Kemudian wa tanaza'al ulama'u, ulama berbeda pendapat. Hal baqiya dhalika fil Islam? Apakah hukum itu masih tersisa dalam Islam, berlaku dalam Islam? wa yushra'u an yata'akha ithnan, dan disyariatkan an yata'akha ithnani, dua orang menjalin perjanjian persaudaraan, wa yatahalafa, dan keduanya saling bersumpah, kama fa'ala al-muhajirun wal-ansar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum ansar, haitsu akhar nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahum, manakala nabi alaihi salatu wasalam mengambil perjanjian persaudaraan di antara mereka, ya, wa halafa bainahum, dan mengambil sumpah di antara mereka untuk menjaga persaudaraan itu, fi dari Anas bin Malik, di rumah Anas bin Malik. Nah, wa kama akhu baina Sa'd ibn Rabi', dan sebagaimana Nabi mempersaudarakan antara Sa'd bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Wa baina Salman al-Farisi wa Bidarda, dan antara Salman al-Farisi dan Abu Darda. Nah, wa hadha kulluhu fi sahih, dan ini semua ada dalam as-sahih. Baik. Nah, tanazu' ulama di sini, ada yang mengatakan qila bi anha mansukhah, ada yang berpendapat muaqadah tersebut dalam Islam sudah mansukhah, tidak berlaku lagi, sudah dihapus. Wa qil ghairu mansukhah, ada juga yang berpendapat enggak mansukhah, tetap berlaku apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya kita tahu dalam sirah nabawiyah apa yang dilakukan oleh Nabi ini ketika awal-awal hijrah, ya. Nah, di antara yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal kedatangannya di Madinah, ya. Selain menata pemerintahan adalah ini. Ya. Mu'akhad ini tadi, mu'akhad ini. Mu'aqadah. Baik, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian ada individu tertentu yaitu Sa'd bin Rabi' bin Abdurrahman bin Auf, begitu pula Salman al-Farisi dan Abu Darda. Nah, tetapi masalahnya apakah ini masih berlaku, ya, selamanya? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan mansukh, itu hanya di awal Islam, kemudian setelahnya sudah terhapus, jadi ada khilaf. Ini yang dimaksud dengan al-muwalah, dan ini yang dimaksud dengan al-mu'aqadah, ya, yang ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi maksudnya andaikan ada seorang yang meninggal, kemudian tidak ada ahli waris yang akan mewarisi hartanya dari tiga faktor itu. Nah, ya, baik. Kemudian ada ini, dia punya saudara yang dihasilkan dengan perjanjian tadi, yang saling bersumpah untuk bersaudara. Nah, maka warisannya diberikan ke orang itu. Nah, yang pernah bersumpah, saling mengambil sumpah dengannya untuk bersaudara, itu yang diberi, gitu maksudnya. Nah, kemudian faktor lainnya ditambahkan di mulut saya ini, ya, wal islamu ala yadai, berislam melalui tangannya. Berislam, ya, melalui tangannya. Yani dia mengislamkan. Dia yang mengislamkan. Artinya kan punya jasa besar karena dia mengislamkan. Tayyib. Sekiranya orang ini meninggal, tidak ada ahli warisnya yang mewaris hartanya pada tiga faktor warisan itu. Ya, nikah, nasab, wala, tidak ada. Tapi ada orang yang pernah mengislamkan dia. Nah, orang yang mengislamkan dia, maka diberikan ke orang itu karena jasanya yang besar. Baik. Wal iltiqatu, al iltiqat yaitu anak pungutan. Nah, anak pungutan, anak yang dipungut, ya. Anak yang dipungut, kemudian dipelihara oleh dia. Nah, kita tahu bersama ya, dalam Islam di awal surat Al-Ahzab ya, at-tabanni itu sudah terhapus ya, diharamkan. At-tabanni yakni mengangkat anak angkat kemudian dinasabkan ke dirinya sebagai anaknya fulan bin fulan, padahal itu anak angkat, itu sudah terhapus di awal surat Al-Ahzab. Nah. Ya. Wad'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Nah. Jadi bukan ini yang dimaksud. Karena itu tidak boleh ya. Baik. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Wa ma ja'ala azwajakum ullai. Tudhahirunahum. Apa ummahatikum. Wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Ah itu. Wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Jadi kemudian kelanjutan ayat setelahnya du'uhum li abaihim, jadi panggil sesuai dengan ayah nasabnya. Maja'ala adiyakum abna'akum, Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kalian, yang kalian akui sebagai anak angkat dia itu tidak Allah jadikan sebagai benar-benar anak nasab kalian, karena bukan anak nasab, tidak boleh. Tamam? Tapi ini maksudnya memungut anak dipelihara oleh dia. Nah, baik. Ketika dia meninggal, tidak ada yang lain, dia tidak punya ahli waris, ya sudah anak pungutnya itu yang dipelihara oleh dia. Begitu. Lebih berhak daripada yang lain. Kemudian berikutnya ditambahkan oleh Ibnu Taimiyah, wa kaunuhuma min ahli diwan. Nah, keduanya satu diwan. Keduanya satu diwan. Apa itu diwan? Diwan itu adalah pembukuan negara yang membukukan nama-nama jaisy. Nama-nama jais, nama-nama pasukan, atau ahlul ata, orang-orang yang berhak diberi. Nah, ketika ada orang meninggal, ya, tidak ada ahli warisnya dari tiga faktor itu, kemudian ditemukan, oh dia satu diwan dia, satu pembukuan dia, maka diberikan kepada, yang ditemukan ada orang yang satu pembukuan dengannya, satu diwan dengannya, dalam pasukan atau dalam kategori orang yang berhak diberi dari negara, maka diberikan ke orang tersebut yang satu diwan dengannya. Begitu. Nah, penjelasan tentang ahlu diwan bisa dilihat di An-Nihaya wa Figuri Bil Hadith. Nah, ada penjelasan Ibnu Al-Athir di sana tentang diwan. Naam, ad-diwan alladhi yuktabu fihi asma'ul jaysh wa ahlul 'ata. Naam, mau dicatat boleh. Qala Ibnu Al-Athir fi an-nihayati fi gharib al-hadith, fi an-nihayah fi gharib al-hadith. قال الديوان هو الدفتر الديوان هو الدفتر الديوان هو الدفتر ودي نعم ديوان الذي يكتب فيه أسماء الجيش ديوان الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء ديوان الذي يكتب فيه Diwanul ladhi yuktabu fihi asma'ul jayshi, asma'ul jayshi wa ahlul atai. Wa awwalu man dawwana ad-dawawina Umaru wa awwalu man dawwana ad-dawawina wa awwalu man dawwana ad-dawawina Umar. Naam, wa huwa farisiyun mu'rab. Baik, nah ini penjelasan Ibnu Athir. Jadi itu daftar pembukuan gitu. Yang ditulis padanya nama-nama pasukan dan orang-orang yang berhak diberi. Yang pertama membuat pembukuan ini, diwan ini istilahnya adalah Umar. Pada masa khilafah Umar. Nah, dirapikan, ditertibkan oleh Umar dengan diwan. Ini istilah diwan ini adalah farisiyun mu'arrab ya. Nah, bukan mu'arrab. Farisiyun mu'arrab maksudnya bahasa Persia tapi di-arabkan, diserap ke dalam bahasa Arab kemudian sudah menjadi bahasa Arab. Itu istilah diwan. Nah, bisa juga dilihat wandur majmu'ul fatawa. Bisa dilihat majmu'ul fatawa jilid 31 halaman 85 dan seterusnya. Baik. Wa qala, dan Syekhul Islam mengatakan huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad, penambahan faktor-faktor ini. Qal, ya, dia berkata, wa yarithul maula min asfala. Nah, ya, kata Ibnu Taimiyah, wa yarithul maula min asfala. Al maula mewarisi dari bawah. Wa huwa al-atiqu, yaitu budak yang telah dimerdekakan. Inda adamil warohah, ketika tidak ada ahli waris. Dengan tiga faktor tersebut. Wa qalahu ba'dul ulama, dan ini telah dikatakan sebagian ulama. Intah. Maksudnya sebaliknya, yang kita pelajari yang salah satu faktor warisan itu kan al-wala, maksudnya mantan tuannya yang memerdekakan dia, ya. Al-wala, salah satu faktor warisan kan an-nikah, nasab, al-wala. Al-wala itu maula al-atiq, yakni mantan tuannya yang memerdekakan dia. Nah. Ya, begitu pula jika di al-mu'tiq maksudnya, begitu pula asabatul muta'assibun bi anfusihim pada al-far'u tsalits itu. Adapun ini sebaliknya, dari bawah. Jadi ketika maulanya meninggal, mu'tiq, mantan tuan yang merdekakan dia itu meninggal, tidak ada ahli warisnya dengan salah satu dari tiga faktor nasab itu. Tapi yang ada adalah mantan budaknya yang pernah dia merdekakan. Al-atiq. Nah, ini yang diberi. Ini diberi warisannya. Ini maksudnya min asfala, wa yarithul maula min asfal. Jadi dari bawah. Yani al-atiq, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh dia, ini yang mewarisi hartanya. Paham tuh? Baik. Ini sudah selesai. Yang tersisa adalah penyebutan beberapa hadis yang memiliki sisi-sisi kelemahan pada riwayatnya. Nah, yang terkait dengan asbab yang ditambah Ibnu Taimiyah ini. Nah, ini kita nanti baca pada pertemuan berikutnya saja. Nah. Barakallahu fiikum. Hatta fi jazakumullahu khairan subhanahu wa bihamdika.